الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. وعن أبي سعيد الخدري لن ساكن أبو سعيد الخدري radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Sa'id qala jalasa lungguh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari ing atase mimbar wa jalasna lan lungguh sapa kita haulahu ing dalem kiwa tengene Rasulullah, kita duduk mengitari Rasulullah, beliau berada di atas mimbar. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yaftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Inna mimma setuhune iku setengah saking perkara. Akhafu kang wedi sapa ingsun ing ma alaikum ing ngatasi sira kabeh. Min ba'di ing dalem sause ingsun ma perkara. Isi mi'na ma perkoro yuftahu kang dibuka apa ma, sing dibeber apa ma, dibentangkan apa ma, dilapangkan apa ma, alaikum ingatasi siro kabeh min zahrati dunia sangking harta dunia. Zahroh niku harta dan juga perhiasan. Min zahrati dunia sangking harta dunia wa zinatiha lan perhiasan dunia. Muttafaqun alaih, jadi yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi termasuk salah satu yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi menimpa umatnya setelah Kanjeng Nabi meninggal adalah kekayaan. Yo. Harta dilapangkan, kemudahan perekonomian, karena nanti itu menyebabkan orang suka kepada dunia, cinta kepada dunia, dan ini akan menimbulkan kerusakan masalah agama. Itu tidak cinta dunia. Karena dia akan berusaha memperoleh dunia, walaupun dengan cara merusak agamanya. Itu yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi sebenarnya. Jadi intinya yang ditakutkan itu kerusakan agama. Yang disebabkan oleh zahrati dunia, yang disebabkan oleh dunia yang melimpah. Dunia sangat banyak, sehingga model bisnis, model muamalah juga berkembang, ya toh. Perkembangan itu kadang tidak sesuai dengan syariat. Yang penting memperoleh laba sebanyak-banyaknya, entah caranya bagaimana, yang penting untungnya bisa banyak. Ngoten niku. Walaupun dengan cara menipu, misalnya demikian, pokok mencari uang, pokok dapat harta, dengan cara-cara licik yang tidak diamini oleh syariat. Nah, itu yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau masalah hartanya sendiri sebenarnya itu bukan masalah. Yang dipermasalahkan adalah cintanya kepada dunia yang mengakibatkan lebih mementingkan dunia daripada agama. Muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abu Sa'id anna Rasulullah. Setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala ngendika sinten Rasulullah inna dunya hulwatun khadiratun. Inna dunya setuhuni dunya iku hulwatun iku manis. Iku hulwatun iku manis khadiratun tur iju. Khadiratun hulwatun sih ya. Hulwatun iku manis khadiratun tur hijau. Jadi menyenangkan nek dilihat. manis kalau dipandang, hijau warnanya itu disenangi semua orang, warna yang hijau itu, ya toh, warna hijau itu disenangi semuanya, daun-daun kebanyakan warnanya hijau, itu disenangi warna hijau. Inna dunya khadiratun, hulwatun khadiratun, manis. Sopo wong sing gak seneng delok dunya, kabeh seneng. Ya dunya kan banyak itu tadi. Ya wingi zina linna suku syahwati kabeh niku itu dunya kabeh. Dan semuanya suka melihat wanita, melihat harta yang menumpuk, melihat mobil yang mewah, melihat rumah yang tinggi, mewah, baik, tertata rapi, semuanya suka. Ya. Kala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna allaha lan sedune Allah Ta'ala iku mustahlifukum. Iku wong kang dadekno pengganti sira kabeh. Iku wong kang dadekno khalifah marang sira kabeh ngono manan. Fiha ing dalam dunya. Jadi Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini supaya dunia itu digunakan sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia itu seperti khalifahnya Allah. Maka nih khalifatullah fil ardi adalah manusia ini. Seluruh manusia merupakan khalifah Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan di dalam keahliannya itu, bidangnya itu, manusia dituntut untuk menggunakan dunia ini sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Ngono maknane iki. Ya ta? Kabeh dimanapun manusia berada, dia adalah khalifah Allah di bumi. Pengganti Allah di bumi, dan dia harus menggunakan dunia ini sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Gala fayanduru mongko ningali sinten Allah. Kaifa ta'maluna halikoy opo ngamal sopo siro kabeh. Kaifa ta'maluna halikoy amal, halikoy opo amal sopo siro kabeh. Lalu Allah tinggal melihat bagaimana amal kalian. Dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia itu. Ini maknanya fayun tayan dulu. Fattaku dunya, fattaku mongko diyo sopo siro kabeh ad dunya ing dunyo. Hati takutlah kepada dunia, artinya takutlah kepada condong kepada dunia. Takutlah terhadap kecenderungan kepada dunia. Wataku nisa, oh, khusus. Wataku lan wadiyo sopo siro kabe. Anisa a ing piro-piro wong. Wadon, rungokno dikongkon wadi saking wong wedo tak wong. Jauh itu wanita-wanita, bahaya ini. Iya Zahru, jauh itu wanita Zahru. Iya Zahru ya orang ngerti apa-apa. Tamrin ini, ya Tamrin. Jauh itu wanita-wanita itu. Artinya apa kita suruh takut pada wanita? Jangan sampai terfitnah dengan wanita itu menjadikan kita meninggalkan tugas kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai terfitnah dengan wanita itu menjadikan kita lalai terhadap tugas-tugas kita di muka bumi. Tugasnya santri yang ngaji. Makanya jangan sampai ya toh, terfitnah dengan wanita meninggalkan ngaji. Lah itu. Iyo, itu sudah lalai berarti. Ya, nah, itu yang tidak diperbolehkan. Seorang kiai tugasnya yo mendidik umat. Ngaji, jangan sampai suka pada istrinya, wah, sing diopeni bojone wae, ah umate ra diopeni lagi gimana? Gak sesuai. Dan ini yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi. Kenapa yang disebutkan nisa secara khusus dari umum, marang nyebut khusus ya ini yang karena ini yang paling berbahaya. Orang mencari harta ya karena wanita, ya. Orang ngejar pangkat ya karena kadang wanita. Sudah punya pangkat ingin cari wanita lo ya, uang semakin banyak ya, sudah punya istri tiga ingin empat karena uangnya banyak lah itu, maka itakun nisa, karena bahaya nanti terlalu cenderung condong ke perempuan, nanti semuanya dilanggar, kadung cinta kepada zakiyah, kayak zaki wis sepedanya korbankan semua, lo kok gak kuliah zaki, yo bagaimana saya kuliah. Wong pikiran saya selalu kepadanya, wala misalnya. Bagaimana mau hafalan Quran? Wong di depan saya selalu ada dia, lho wong misalnya kok ten ya raiso rawahu muslim. Itu fitnah tenanan kalau gitu sudah. Sudah undang terapi neng ngeten iki. Nek mboten ngoten ora kira hasil mondoki. Rawahu diwetaken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Jadi itaku anisa, fataku dunia wataku nisa. Tulis nang kamari. Nek kate metu kuliah, ditulis di lain kertas. Berarti wajah terus. Itaku dunia wataku nisa. Nek ketemu di sopo, itaku nisa. Ben gak terfitnah tenanan. Apa tulis kono nang setik, kawadi. Yo, kono sing pinter tulisannya, tulis kawadi. Fataku dunia wataku nisa. Jadi pintu gerbangnya setik kono. Rawahu Muslimun wa Anasin lan saking Anas radhiyallahu anhu annan nabiyya seduhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika ngeten, Allahumma la aisha illa aisul akhirah. Allahumma do Allah la aisha ora ono kehidupan iku maujud. La aisa apa innal aisa kesana? Ya. Illa aisul akhirati. La aisa ora ono kehidupan iku maujud illa aisul akhirati kecuali kehidupan akhirat. Enggak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat. Enggak ada yang langgeng kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh demikian? Asbabul wurudnya itu bagaimana? Konteksnya apa? Waktu itu Kanjeng Nabi dan para sahabat lagi mengalami kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Dari segi keamanan, dari segi apapun ekonomi. Waktu itu beliau sedang menghadapi gempuran dari seluruh fraksi-fraksi orang-orang kafir. Seluruh partai-partai bergabung ingin menghancurkan Kanjeng Nabi di Madinah. Gabung semua di lobi, orang-orang kafir itu di lobi semua untuk menghancurkan Kanjeng Nabi di Madinah. Datanglah semua orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang di sekitarnya kabeh bersatu menjadi apa namanya satu naungan yang terkenal dengan apa namanya Ahzab, perang Ahzab nanti itu. Karena terdiri dari berbagai macam partai, hizib-hizib, golongan-golongan. Itu perang Khandaq. Maka saat itu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali parit, menggali Khandaq. Untuk membendung gerakan yang akan dilakukan oleh kafir Quraisy. Sehingga atas saran Salman Al-Farisi, Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat menggali yang namanya parit mengitari Madinah supaya orang-orang kafir Quraisy tidak bisa masuk Madinah. Dan ini strategi yang berhasil dengan baik sekali. Tapi pada saat beliau menggali itu kondisi perekonomian sangat sulit. Kelihatan oleh para sahabat waktu itu Kanjeng Nabi sangat lapar. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mengikatkan batu di perut beliau, dua batu. Sahabat yang lain cuma satu. Jadi sahabat mengatakan, ini di perut saya ada satu batu. Maka Kanjeng Nabi membuka pakaiannya. Saya bukan cuma satu, tapi dua. Lebih lapar siapa? Kanjeng Nabi. Waktu itu sangat kelaparan waktu itu. Sahabat semuanya begitu. Tapi semangat mereka walaupun tidak makan, rohannya itu semangat. Walaupun tidak dikasih makan, itu rohannya semangat itu. Ammar bin Yasir khususnya, yang lainnya cuma mengangkat satu batu, Ammar dua batu. Ammar dua batu. Ammar ya, itu Muammar. Ini anda Muammar ya. Ammar bin Yasir. Dua batu sendiri. Itu, jadi dalam saat kondisi serba sulit, ya, dari sisi ekonomi dan keamanan sangat mengancam, Kanjeng Nabi dawuh, la aisa illa aisul akhirat. Tidak ada kehidupan yang senyaman kehidupan akhirat. Karena di sana enggak ada susah, enggak ada lapar, enggak ada apa ketakutan, semuanya dengan rasa aman ya. Ini asbabul wurudnya demikian. Waktu itu memang serba sulit, luar biasa sulit sekali. Qala muttafaqun alaih. Abu Thalhah kalau enggak keliru melihat Kanjeng Nabi kelaparan, ngomong pada istrinya, Kanjeng Nabi sekarang lagi kelaparan, ada apa di rumah? Oh, ini ada sedikit makanan, sedang masak itu istrinya. Ya gini aja, kau mengendap-endap, sembunyi-sembunyi, panggil Kanjeng Nabi, katanya istrinya, panggil Kanjeng Nabi sendiri saja untuk makan di rumah. Karena kalau nanti banyak orang yang datang gak cukup, ini cukupnya cuma Kanjeng Nabi. Berangkat Abu Thalhah bisiki Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, monggo kendalem kulo, di rumah saya ada makanan, tapi jenengan saja Kanjeng Nabi. Oh, tayyib, ini Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi ngomong nono sahabat, sahabat Abu Thalhah buat makanan, ayo kita ke sana semua, berangkat semua orang-orang. Ya lapar-lapar dikasih makan ya senang kan ya. Lah iya, berangkat dengan wajah berbinar-binar itu sahabat ya. Mau makan, padha karo santri. Mangan senenge pol. Turu wae tangi. Berangkat sih kemarin ngono. Semuanya berangkat. Bingung enggak betul hal ini. Yang diundang Kanjeng Nabi kok Kanjeng Nabi ngajak seluruh sahabat bingung. Lari sendiri, lari dulu. Sayyidina Abu Thalhah ngomongi kepada istrinya. Cilaka. Celaka, yang datang semuanya sahabat. Kanjeng Nabi mengajak seluruh sahabat. Waduh piye. Kanjeng Nabi ngerti kegelisahan itu Abu Thalhah dan istrinya. Kanjeng Nabi masuk ke dapur. Biarkan itu panci di atas tungku saja, biarkan. Jangan dipindah. Kanjeng Nabi doa. Dongana karo Kanjeng Nabi satu-satu, ayo makan semua, ngambil sampai kenyang. Masuk satu persatu. Ya, sampai selesai ya, makan semua, kenyang semua, Kanjeng Nabi kenyang semua, dibuka itu sama Abu Thalhah, enggak tersisa, enggak kurang sama sekali, seperti yang awal. Wah, ini berkat dungo nih Kanjeng Nabi. Lah ya, dadi panganane wong mukmin iku panganane wong siji iso nyukupi wong loro, panganane wong loro iso nyukupi wong telu, panganane wong telu iso nyukupi wong papat. Jadi jangan merasa ragu untuk mengajak temannya makan bersama walaupun itu cuma satu piring. Cukup untuk berdua ini. Kalau berdua cukup untuk tiga. Ngoten. Makanya nek pas wah ini kok sak porsi mean. Ya berdua kalau satu porsi. Kalau dua porsi ber tiga. Ngono nek nang warung ngono wae, wong telu, dua porsi, Bu. Ya iku gak mangan sitoe. Tuh. Oh, amul mukmin. Ngono ta. Tadi makanan orang mukmin satu nyukup dua, Bu. Kalau orang mukmin dua nyukup tiga. Ya lah, ini dua saja. Makan bersama. Kalau wa'an anasin. Nah, ini asbabul urutnya ya. Kenapa Kanjeng Nabi dawuh la aisa illa aisul akhirah. Maka sangat perlu memahami konteks di mana hadis itu dibacakan oleh Kanjeng Nabi. Wa'an hulan saki Abu Sa'id. Wanhulan saking Anas radhiyallahu anhu Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Kanjeng Nabi yatba'ul mayyita salasatun yatba'u mengikuti al mayyita ing mayyit apa salasatun tiga perkara ahluhu keluargane mayyit wa maluhu lan hartane mayyit wa amaluhu lan amale mayyit. Fayarji'u mongko kembali opo isnani perkara luru. Wayabqa lan tersisa opo wahidun perkara siji. Sing kembali opo? Yarji'u kembali sopo alu keluargane mayit. Wa maluhu lan hartane mayit. Wayabqa lan tetep tersisa opo amaluhu amale mayit. Muttafaqun alaih. Dawuh Kanjeng Nabi agar kita tidak begitu cinta dunia. Tidak begitu cinta terhadap harta dunia. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Mayit itu kalau ke kuburan diikuti tiga perkara. Keluarganya ngikut, hartanya ngikut, amalnya ikut. Tapi yang dua pulang, yang satu tetap ngikut. Yang tetap ngikut adalah amalnya, yang pulang keluarganya dan hartanya. Hartanya enggak pernah ikut ke dalam kuburan, juga istrinya enggak pernah ikut dalam kuburan. Nah, iso kepingine kawin maneng ngono, pokoke sik enom, wah golek maneng ngono. Muttafaqun alaih. Maka jangan terlalu cinta ya. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi mereka gak ikut kita kok. Apa tujuannya gak, supaya kita gak begitu cinta? Gak boleh sangat cinta kepada dunia. Ya supaya kita tidak lebih mementingkan kehidupan dunia. Muttafaqun alaih. Wanhu lan sangking. Wala wa anhu lan sangking Anas kala ngendika sinten Anas kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuta ditekakno apa bi anami ahli dunya min ahli nar yaumal kiamah. Kala yuta ditekakno apa bi anami ahli dunya sapa bi anami ahli dunya kelawan luweh akeh nikmate ahli dunya. Luweh akeh nikmate ahli dunya. Dadi wong sing paling akeh nikmate waktu itu teng dunya min ahli nar sangke ahli neraka. Min ahli nari halis saking ahli neraka yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Qala fayusbahu mongko nuliti celupno, ngerti dicelupno ya, ditenggelamkan. Fayusbahu mongko dicelupno sapa iku jene anami ahli dunya finari ing dalam neraka sobogotan kelawan nyelupno tenanan. Siti sobogotan kelawan nyelup no tenanan. Tumayu kolu nuliti ucap no ucapan ya bena Adam hi ana Adam. Hal ro'aita onoto ningali sopo siro. Hal ro'aita onoto ningali sopo siro. Khairon ing kebagusan kotu ing dalam zaman kang wis kelewat. Pernahkah engkau melihat kebaikan sebelumnya? Hal marro ono to lewat bika kelawan siro opo na imun kenimatan kotu ing dalam zaman kang wis kelewat. Pernahkah wahai anak Adam engkau melihat kebaikan sebelumnya? Pernahkah engkau wahai ibnu Adam memperoleh nikmat sebelumnya? Faya kulu mongko ngucap sopo ibnu Adam sopo niku tadi sopo anami ahli dunia tadi. La ora wallahi demi Allah ya Rabbi doh pangeran ingsun boten ya Allah boten pernah jadi ngoten. Wayuta lan ditekano sopo bi asadinas sopo luweh rekosone menungso buksan apane kesulitane fi dunya ing dalam dunya min ahli jannati sangki ahli surga. Setelah itu didatangkan ya orang yang paling sulit urusannya ekonominya di dunia ini tapi dia termasuk ahli jannah. Jadi dia perekonominya sangat sulit di dunia tapi dia min ahli jana didatangkan waktu itu di hari kiamat. Fayusbahu mongko dicelupno dicemplungno sapa iku jenenge asyadinas buksan sobhotan kelawan nyemplungno tenanan sak cemplungan fil jannati ing dalam surga. Fayuqalu mongko den ucapno lahu marang asyadinas ya bunna Adam hi ana Adam hal ro'aita ana to ningali sapa sira buksan kala buksan ing apa iku jenenge buksan ing rekoso ing kesulitan kotu ing dalam zaman kang wis lewat. Pernahkah engkau melihat kesulitan sebelumnya? Hal marro ono to lewat bika kelawan siro opo syiddatun kesulitan kotu ing dalam zaman kang wis lewat. Fayakulu mongko ngucap sopo asadinas la wallah ora wallahi demi Allah ma marro ora lewat bi kelawan ingsun ma marro ora lewat di kelawan ingsun apa busun kesulitan kotu ing dalam zaman kangus lewat wala ro'a itu lan ora ningali sapa ingsun siddatan kala siddatan ing kesulitan kotu ing dalam zaman kangus lewat kala ruahu muslimun coba. Orang yang pertama yang didatangkan di hari kiamat adalah orang yang paling kaya di dunia. Ya, paling nikmatnya paling banyak di dunia. Dia di dunia selalu, wah enak, gak pernah gak enak. Gak pernah gak sulit dia. Hidupnya selalu nikmat. Tapi dia min ahlin nar. Lalu dimasukkan sama Allah Ta'ala itu. Dia dimasukkan ke neraka, blut, cepat sebenarnya, blut, langsung diangkat lagi. Satu kali, srut, diangkat lagi. Masukkan ke neraka. Cuma satu kali. Ya Reza. Bluk masuk neraka. Satu kali diangkat lagi sama Allah Ta'ala. Terus ditanya. Ditanya begini. Anak Adam. Pernahkah engkau melihat kebaikan sebelumnya? Pernahkah engkau memperoleh kenikmatan sebelumnya? Dia mengatakan tidak ya Allah. Saya tidak pernah sama sekali sebelumnya melihat kenikmatan, melihat kebaikan. Karena apa? Dia itu sudah bingung, rekoso banget melihat siksa neraka yang begitu sekejap dia dimasukkan. Lupa kenikmatan yang dulunya dia nikmati di dunia ini. Hilang akalnya sudah. Karena saking rekoso nih, urip tembundi, nang neroko, satu kali mungkin satu detik, dua detik dimasukkan, diangkat lagi. Dia sudah kayak tidak pernah merasakan kenikmatan yang ada di dunia. Hilang semuanya. Ya, dibanding nang akhirat. Apa jenis sikso yang semacam itu wis hilang semua. Gak bisa dia. Koyok dia tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Karena apa? Siksaan begitu sangat kuat sehingga mengalahkan otak warasnya itu loh. Sehingga dia gak ingat kalau sebenarnya dia pernah memperoleh kenikmatan. Sama seperti orang yang sekarang dia mengalami musibah yang sangat besar. Dia tidak akan bisa ingat bahwa dulu dia memperoleh nikmat yang begitu banyak. Saat itu loh ya, saat itu juga. Waktu itu. Setelah itu Allah Ta'ala mendatangkan orang yang paling miskin di dunia. Kesulitan ekonomi. Cari uang sulit. Satu hari kadang gak dapat apa-apa. Ya, mengayuh becak satu hari, satu malam. Kadang dapat 1.000, 5.000. Kadang satu hari cuma dapat 20.000. Padahal anaknya ada 3 dan 4. Sekolah semua. Mondok semua. Lagi kan ngeluh nih. Ya. Akhir bulan kating ngirim, waduh, bingung ngepol. Itu sulit banget dia itu cari. Tapi dia min ahlil jannah. Didatangkan sama Allah Ta'ala. Lalu dimasukkan ke dalam surga. Sebentar saja dimasukkan dalam surga. Iya, Mat. Sebentar saja. Wah, seneng ngepol. Ini. Satu detik, dua detik masukkan surga, diangkat lagi, ditanya sama Allah. Pernahkah engkau sebelumnya melihat kesulitan ekonomi yang kau alami? Pernahkah sebelumnya engkau mengalami apa namanya kesedihan-kesedihan yang kau alami? Dia mengatakan, enggak ya Allah, enggak pernah saya mengalami kesedihan, katanya. Karena sungguh nikmat yang dirasakan sangat itu sangat besar sekali mengalahkan kesedihan-kesedihan yang dahulu ia alami. Kayak-kayaknya tidak pernah mengalami kesedihan sama sekali. Bahagia terus karena saking enaknya masuk ke dalam surga. Lupa kesedihan-kesedihan yang dulu. Rawahu Muslimun. Nah ya, artinya apa ini? Yang ahli jannah ternyata orang fakir. Yang ahli nar ternyata orang kaya. Jadi bukanlah kekayaan itu alamat dicintai Allah. Kefakiran bukanlah alamat dimurkai Allah. Jadi ya santai saja lah. Ya bukan berarti nek fakir itu mesti ahli surga ya orang mesti. nek orang kaya mesti ahli neraka, gak mesti kabeh. Katanya. Lihat amalnya masing-masing. Kala wa anil mas mustauridi bani Syaddadin radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa iku jeneng Mustaurid. Kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji'u. Mad dunya ora ono utahe dunya fil akhirati ing dalam akhirat. Ya tidak ada perumpamaan dunya. Ora ono utawi dunya perumpamaan nikmat dunya. Fil akhirati ing dalam akhirat, ing dalam nikmat akhirat. Illa mithluma yaj'alu, kecuali iku sepadani oleh dadekno. Kecuali iku sepadani oleh dadekno sapa ahadukum salah siji ni sira kabeh usbu'ahu ing jarine ahadukum. Usbu'ahu ing jarine ahadukum fil yammi ing dalam lautan. Falyandur fil yammi ing dalam lautan. Falyandur moko becik ningali sapa ahadukum. Bima kelawan opo yarji'u kembali sapa ahadukum. Kala yarji'u kembali sapa ahadukum ai bi usbu'ihi. Perumpamaan nikmat dunia atau kehidupan dunia ini di akhirat dibandingkan akhirat itu seperti kalian memasukkan jari ke dalam lautan, lalu ditarik jari itu. Lalu sampean bisa melihat jari itu membawa air laut apa enggak? Netes akan enggak di situ? Itulah perumpamaan dunia. Dan akhirat ibarat lautan. Berarti sangat sedikit sekali ya dunia dibanding akhirat. Enggak ada apa-apanya. Bagaikan satu tetes air laut, itulah dunia. Semua air laut adalah akhirat. Berarti enggak ono apa-apa ni urip dunia ni. Rawahu ngriwayat nang hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Jabir lan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala bisuqi kelawan pasar. Bisuqi kelawan pasar wa nasu hale ute manungso. Wana suhali menungso iku kana fataihi. Kala iku kana fataihi. Ing dalem. Kana fataihi iku ing dalem kiwa tengene Kanjeng Nabi. Kana fataihi iku ing dalem. Apa iku jenenge kiwa tengene Kanjeng Nabi. Di Kanjeng Nabi lewat di pasarnya orang-orang yang jualan ada di sebelah apa? Kiri dan kanan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lewat saja di pasar itu. Famarro mongko lewat sinten Kanjeng Nabi bijadiyin ketemu kelawan anak kambing. Anak kambing, jadyun kambing. Kala asakka kang cilik kupingi. Kupingi kecil mengkeret. Ya, cacat telinganya. Asakka kang cilik kupingi. Mayitin kang mati. Ini cara didik Kanjeng Nabi ya. Ini cara didiknya Kanjeng Nabi. Ini masuk ke pasar, di situ ada bangkai kambing yang telinganya sudah mengecil-kecil sekali, mengkeret, cacat telinganya. Kambing kalau bagus kan telinganya panjang. Nah, ini mengkeret. Ini kambing-kambing anu. Kambing kacang cara orang Jawa itu. Ngerti kambing kacang, bukan yang putih itu loh. Yang tingkai wakeh. Mencolot-mencolot itu. Dan kadang ireng, kadang apa warnanya, kadang merah itu ya. Sing ramban makanan itu. Itu biasanya telinganya itu panjang. Lah ini telinganya pendek. Fatana walahu mongko mengambil sinten Kanjeng Nabi ing jadiyin. Fa khadha mongko mengambil sinten Kanjeng Nabi bi udunihi kelawan kupingnya jadiyin. Kanjeng Nabi pegang itu telinga bagai kambing. Tuma kola nuling ngendika sinten Kanjeng Nabi ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirhamin. Ngomong Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang jualan di pasar. Ayyukum utawi endini sira kabeh iku yuhibbu seneng sapa ayyukum ayyakuna ing yen to ana apa hadza iki jadiyin iki kambing anak kambing yang mati tadi. Lahu marang ahadukum iku bidirhamin kelawan sak dirham. Ngeten mawon. Iku lahu kadhi ahadukum bidirhamin kelawan sak dirham. Kanjeng Nabi ngomong ini, siapa di antara kalian Kang Suyuti? Bangun. Siapa di antara kalian yang suka yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham saja? Masa kambing kok di harga 1 dirham? Siapa yang mau di antara kalian membeli kambing yang mati iki dengan 1 dirham. Siapa yang membeli? Kalau lu mau ngucap sapa annas, manuhibbu annahu lana bisai'in wa manasna'u bih. Manuhibbu ora seneng sapa kita annahu ing seduhune jadyun iku lana kadue kita bisai'in kelawan sesuatu. Wa manasna'u wa malan ing opo nasna'u nglakoni sapa kita bihi kelawan iku jenenge kambing jati tadi. Maka orang-orang mengatakan Kanjeng Nabi, kita enggak mau kalau membeli kambing itu dengan harta yang lebih rendah daripada 1 dirham, apalagi dengan 1 dirham ya kita enggak mau Kanjeng Nabi. Dan apa yang kita lakukan dengan kambing yang sudah jadi bangkai, enggak bisa dibuat apapun Kanjeng Nabi. Ya kita enggak mau Kanjeng Nabi dengan 1 kurma saja, 1 biji kurma saja kita enggak mau membelinya kok. Ngono maknane ya bisain. Iku dinakirohno tujuane untuk litashir, memperkecil. Kita enggak mau Kanjeng Nabi untuk membeli kambing yang sudah jadi bangkai itu walaupun dengan harta yang begitu remeh Kanjeng Nabi, apalagi dengan 1 dirham. Apa yang akan kita lakukan dengan kambing yang sudah jadi bangkai? Tuma kola nuling indikosin Kanjeng Nabi atuhibuna annahu lakum atuhibuna Kalau disuruh membeli kalian gak mau, sekarang saya tawarkan. Atuhibuna, ono ta seneng sapa sira kabeh. Anahu ing setuhune kambing sing jadi bangkai, iku lakum tetep kadhe sira kabeh. Maukah kalian kalau ini jadi milik kalian, gratis sudah, enggak usah beli. Mau enggak kalian itu? Ini dawuh Kanjeng Nabi. Qalu ngucap sapa Anas, wallahi law kana hayyan kana aiban. Anahu asaku, fa kaifa wa huwa mayyit? Ngono. Wallahi demi Allah, law kana lamun ono apa iku jatyu kambing iku hayyan urip, kana mongko ono apa iku jatyu aiban iku cacat. Duweni cacat. Anahu setuni jatyu iku asaku iku iku asaku itu kecil telingane. Kanjeng Nabi, seandainya kambing itu hidup, dia cacat lah Kanjeng Nabi. Lah telinganya itu kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit? Fa kaifa mongko iku utawi fa kaifa mongko iku opo utawi sangkaan wa huwa utai kambing iku mayitun mati. Ngapa apa sangkaan kita lah, bagaimana Kanjeng Nabi itu sudah mati? Kalau seandainya hidup saja dia itu cacat, lah apalagi sekarang dia sudah mati. Kita enggak mau mengambil perkara yang cacat, apalagi sekarang sudah mati, malah enggak mau sama sekali. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, fa wallahi mongko demi Allah niki. Ini yang ingin disebutkan Kanjeng Nabi di sini. Kanjeng Nabi itu ingin menggiring pola pikir mereka ya. Menggiring mereka, Kanjeng Nabi memberikan perbandingan-perbandingan dulu sebelumnya sehingga nanti apa yang ingin disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu benar-benar merasuk dalam hati. Ini pintere Kanjeng Nabi. Fa wallahi mongko demi Allah lad dunya yaktini utawi dunyo ahwanu iku luweh remeh, iku lebih remeh alaulahi munggui Allah, menurut Allah min hadza tinimbang iki kambing alaikum, menurut sira ing atase sira kabeh, menurut kalian. Dawuh Kanjeng Nabi selanjutnya, demi Allah sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada kambing ini bagi kalian. Kalian tidak mau membeli kambing ini dengan satu dirham. Wong dengan kurang satu dirham aja enggak mau. Bahkan dikasih saja tidak mau. Dunia itu lebih buruk, lebih hina bagi Allah daripada kambing yang sudah jadi bangkai yang kalian enggak mau itu. Rawahu ing hadis sapa muslimun imam muslim. Coba nih, langsung mereka paham apa enggak nih? Paham banget ketika mereka dikatakan dunia itu lebih remeh bagi Allah daripada seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Karena apa? Kanjeng Nabi sudah membuat mukaddimah dulu. Mukaddimah sudah disusun oleh Kanjeng Nabi, tinggal nanti kesimpulannya bagaimana. Dan itulah hebatnya Kanjeng Nabi di dalam menjelaskan suatu perkara, bagaimana agar sahabat itu langsung paham. Guru harus bisa demikian. Ya, untuk menjadikan mereka tidak mendebat itu bagaimana caranya? Biar sudah tidak punya apa namanya ruang bagi mereka untuk menangkal apa teori yang diberikan itu bagaimana? Ya harus digiring dulu. Saya punya teman yang demikian. Ketika Basul Masail jadi moderator itu luar biasa, pinter sih. Ya. Pinter apa? Ya semacam inilah katanya. Pinter yang demikian memang cerdas. Jadi kalau Basul ngeyel wae, ya, maka dia yang apa namanya yang berbicara. Ya. Di apa? Diulur-ulur, maksud saya itu diruntutkan dulu. Ini gimana kalau begini? Setuju, setuju. Kalau begini setuju, setuju. Kalau begini setuju. Ya wes sudah berarti itu setuju lah kalau ada niku. Niku carane. Tadi sudah tidak bisa apa kelakep bareng. Itu cara untuk menggiring supaya dia itu setuju dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan seluruhnya. Tapi ada satu aja yang ngeyel, maka ini moderator yang apa namanya turun tangan sudah. Itu caranya sehingga dia tidak bisa ngeyel lagi. Kalau hu tadawi Kanjeng Nabi rawi rupane kana fataihi e anjanibaihi saking sisih lorone Kanjeng Nabi wal asaku putih manane asak iku asohirul uduni iku kang cilik kupinge. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Iya nulis Riyadhus Shalihin kok keliru iki sapa nulisnya? Ngisin-ngisinin dunya. Sampai Nah, kesana di telok wo. Sini sini, kenal oleh si. Terahim, Abdul Ghaffar, Soim. Terus lagi enggak akan.